tidak pengalaman, kemudahan usia, seringkali jadi malapetaka kalau tak dijaga dengan penuh kehati-hatian. Bagaikan seorang pemuda ingusan digoda oleh pelacur yang berpengalaman. Rubuhlah pertahanan, hancurlah kehidupan. Betapa mengerikannya kalau kita tak pernah mau belajar untuk memiliki pengalaman. Karena itu perlulah kehati-hatian dalam tiap melangkah di jalan, khususnya bagi orang muda. Jangan pernah merasa terlalu luar biasa, sebagaimana jiwa muda merasa serba bisa. Sebaliknya, kemudahan usia adalah kemiskinan pengalaman, dan itu bisa berbahaya, bahkan mematikan. Perlu kebijaksanaan, tak menepuk dada dan berkata, "Saya bisa semuanya." Lagi-lagi, kurangnyalah pengalaman membuat kita merasa kehidupan sangat mudah. Perjalanan panjang akan mengajar, hidup tak sederhana. Karena itu untuk orang muda, jangan sampai terjebak dan menyesal. Masuk ke dalam lubang tak bisa keluar. Awas, penyesalan tak pernah didatang di depan. Penyesalan selalu tiba belakang. Karena itu, jangan sampai ketidakpengalaman menghancurkan kehidupan. Karena kemudaan masih menyisakan panjangnya perjalanan lika-liku di kehidupan. Jangan sia-siakan kemudaan usia, karena dia tempat di mana kita mampu dan bisa menumpuk harapan untuk kebangunan kehidupan yang akan datang. Awas, kemudaan dan tidak pengalaman itu bisa mematikan.